Baik, sekarang keutamaan berselawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan masih bahas tadi, orang yang cinta Nabi itu tidak mesti dengan memperingati Maulid Nabi. Sekarang tentang masalah selawat gimana? Tentang keutamaan selawat beliau singgung di sini. Biar bukan berarti orang yang tidak merayakan Maulid Nabi itu tidak berselawat pada Nabi, tetap berselawat juga. Namun tidak dikhususkan hanya pada malam Maulid. Ya, tidak dikhususkan hanya pada malam Maulid. Bebas waktunya. Dan ada waktu-waktu tertentu untuk bersolawat yang Nabi SAW itu anjurkan bagi kita untuk bersolawat. Sekarang kita lihat Allah berfirman. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Aliyah berkata, Allah bersolawat untuk Nabi. Maksudnya ialah Allah memuji-muji beliau di hadapan para malaikat. Sedangkan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Maksudnya ialah mereka berdoa untuk beliau. Ibnu Abbas berkata, mereka bersolawat maksudnya ialah mendoakan agar beliau diberkati. Lihat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Apa maksud ayat ini? Lihat, Abu Ali katakan, Allah bersolawat untuk Nabi. Maksudnya Allah memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Para malaikat juga bersolawat untuk Nabi. Maksudnya adalah para malaikat berdoa untuk Nabi, kebaikan untuk Nabi. Ibnu Abbas juga terangkan, mereka bersolawat maksudnya adalah mereka tadi mendoakan agar beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diberkahi. Sekarang lihat, jadi maksud ayat di atas sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita sekalian tentang kedudukan seseorang hambanya, Nabi dan kekasihnya yang berada di sisinya di alam ruh, bahwa dia memuji-mujinya di hadapan para malaikat dan para malaikat pun bersolawat untuknya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan penghuni dunia ini agar turut serta bersolawat untuknya, sehingga puji-pujian pun mengalir untuknya dari segenap penjuru alam. Di dalam ayat di atas Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan bersolawat untuk Nabi SAW, bukan malah berdoa dan meminta kepada beliau seakan-akan menjadikan beliau Tuhan selain Allah atau membacakan bacaan Al-Fatihah untuk beliau sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Nah, beliau singgung nih, ya Allah ini kena banget nih. Nah, kita itu disuruh berselawat untuk Nabi SAW, mendoakan Nabi. Bukan satu, meminta doa, ya ini di sini ya, bukan malah berdoa ditujukan kepada Nabi. Kesalahan satu berarti. Kayak tadi kan ada syair yang diucapkan ketika perayaan Maulid kan tadi, ada. Itu kan ada isi doanya minta doa kepada Nabi, minta langsung Nabi yang kabulkan. Mereka yakini. Satu. Kesalahan yang kedua apa? Kirim Al-Fatihah. Apa gimana lafaznya itu? Ila hadrati Muhammad gitu. Ila hadrati nabiyina Al-Fatihah. Nah. Ini kata beliau, apa ada ketambahan apa? Apa tadi kalimatnya? Ila ya sudah lupa, alhamdulillah berarti. Ya, beliau katakan membacakan bacaan Al-Fatihah ya, tadi itu ila hadrati Muhammad tadi. Untuk beliau itu juga tidak perlu. Kenapa? Tidak ada tuntunan. Gampang sekali. Sahabat gak pernah lakukan kayak gitu. Sahabat Abu Bakar kumpul, Umar kumpul, Utsman kumpul, Ali kumpul, ayo kita semua kirim Al-Fatihah untuk Nabi. Pernah gak dengar kayak gitu? Gak ada. Maka gak perlu. Apalagi menurut keyakinan ulama Syafi'iyah, kirim bacaan Al-Quran untuk orang mati itu gak nyampe. Masa apa tadi? Syafi'i. Syafi'i itu ada di mana coba? Indonesia. Langgar enggak berarti? Melanggar. Lihat tafsir Ibnu Katsir sebutkan itu. Wa alaisal insani illa masa. Manusia tidaklah mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Ibnu Katsir terangkan tentang ayat ini. Bahasanya kirim bacaan Al-Qur'an pada orang mati itu tidak sampai. Karena butuh dalil untuk nyampeinnya. Yang ada dalilnya apa? Sedekah atas nama orang mati, nyampe, doa ditujukan untuk doakan kebaikan untuknya, nyampe. Bayar utang puasa, lunas. Badal haji untuk dia, nyampe. Apalagi? Korban, menurut sebagian ulama, nyampe juga untuk dia. Korban atas nama orang yang meninggal dunia, nyampe. Ada dalilnya. Kalau kirim Al-Fatihah, kirim bacaan Al-Quran, ya tidak ada dalil yang mendukung hal ini. Terus Ustaz, di masyarakat saya kok masih kayak gitu? Sabar. Paham gak? Nah ini bapak banyak hadir ini, tokoh-tokoh ini. Bukan berarti sampai ini, ya PR-nya banyak. Banyak gak? Ini uang Gunung Kidul ini loh, banyak PR gak? Banyak. Tugasnya mikir di rumah, gitu, ini gimana nih masyarakat saya. Bukan berarti ditinggalkan, wah masyarakat saya ini semua sudah dolalah, itu finar semuanya. Ya enggak gitu, pelan-pelan. Kan kita ingin kita dapat hidayah, yang lainnya juga ingin dapat hidayah. Ya, ya. Ini paham gak ini uang Gunung Kidul ini, Delingo, Imogiri, Bantul, paham? Terus ngantuk ya meneh. Oh bermaam, ya Allah. Harusnya lapar-lapar sekalian itu boleh bermakan itu ya. Terus di bawahnya lagi. Bacaan solawat yang paling afdol untuk kita sampaikan kepada beliau adalah bacaan solawat sebagaimana yang beliau ajarkan kepada para sahabat, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wahai Allah, berilah solawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi solawat untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Wahai Allah, berilah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Bacaan solawat di atas juga bacaan solawat-solawat lain yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih yang terpercaya. Tidak ada satupun yang menyebutkan tambahan Sayyidina. Nah, di garis bawahi, bacaan solawatnya tidak pakai Sayyidina. Jadi kalau baca saat tahiyat tadi, tadi tahiyat, bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang pakai Sayyidina, dihapus Sayyidinanya itu. Tidak ada dalam riwayat. Gampang dalilnya, tidak ada dalam riwayat hadis. Gak usah nambah-nambah. Kalau di buku-buku lawas itu ada, buku-buku lama ada tuntunan sholat. Ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Itu gak ada, dihapus. Coba lihat kelanjutannya. Seperti yang biasa dibaca oleh sebagian orang. Memang benar Rasulullah SAW adalah Sayyid atau penghulu kita, tapi membaca solawat dengan mencukupkan diri sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW adalah wajib. Karena ibadah itu dilakukan berdasarkan nas agama, bukan berdasarkan akal. Nah, pakai logika gak bisa kalau kita beragama itu. Musaf khuf saja sepatu, saat kita diberi keringanan masih pakai sepatu ketika itu atau kos kaki, musafnya bagian atas, logika gak masuk. Yang nginjak tanah kok yang bagian bawah kok yang diusap atas. Tan punggung sepatu, yang atas itu yang diusap. Bukan yang bawah yang nginjak tanah. Logika gak masuk di situ. Bukan urusan logika masuk di sini. Urusan ibadah itu urusan manut pada tuntunan, manut gak pada nas agama. Gak bisa main-main logika ini. Apa-apa kalau pakai logika rusak semua. Kan sholat subuh kok cuma 2 rakaat. Bukannya subuh itu lebih semangat dibandingkan dengan zuhur. Zuhur itu sudah malas-malas, tadi perut kenyang, suruh sholat banyak-banyak. Coba lihat. Alasannya kan logikanya orang masuk kayak gitu. Namun gak bisa. Manut pokoknya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Manut aja, selesai. Nah lihat, maka tadi tidak ada lafaz Sayyidina, ya sudah, manut. Satu lagi hadis di bawahnya. Rasulullah SAW bersabda, Bila kalian mendengar orang azan, maka jawablah seperti apa yang dia ucapkan, lalu bersolawatlah untukku. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat untukku satu kali, maka Allah akan memberi solawat untuknya 10 kali. Kemudian mohonlah wasilah untukku, karena wasilah adalah merupakan tempat kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan kepada siapapun kecuali kepada salah seorang hamba di antara hamba-hambanya. Dan aku berharap hamba yang akan mendapatkan wasilah itu adalah aku. Barang siapa memintakan wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Berarti setelah azan kita berdoa, di antara faedahnya adalah mudah dapat syafaat Nabi nanti pada hari kiamat. Terus di bawahnya lagi, doa memintakan wasilah seperti yang dijelaskan di dalam hadis di atas, yaitu diucapkan sudah azan atau sesudah mengucap solawat untuk Nabi SAW, yang terkadang ditambah juga solawat untuk Ibrahim. Itu dibaca secara pelan. Doa yang dimaksud bunyinya adalah, wahai Allah, Tuhan pemilik seruan azan dan solat yang akan didirikan ini, berilah wasilah dan keutamaan untuk Muhammad, dan tempatkanlah dia di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Nah, ini doa ba'da adzan. Allahumma rabb hadzihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadin wassalatul fadilah wa ba'atsu maqama Mahmud alladzi wa'atta. Riwayat yang lain ada tambahan, namun sebagian ulama mendhaifkannya, innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang sahihkan, ada yang dhaifkan riwayat ini. Namun tadi lihat, ada kata Muhammad sama setelah azan ini juga tidak pakai Sayyidina. Bukan ati Sayyidina Muhammad, bukan. Lalu saja ati Muhammad. Terus membaca selawat. Membaca selawat untuk Nabi SAW ketika hendak berdoa juga dianjurkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Setiap doa akan terhalang sebelum dibacakan selawat untuk Nabi. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Baik, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi. Setiap doa akan terhalang sebelum dibacakan selawat untuk Nabi. Berarti di antara ada berdoa adalah baca selawat. Maka yang kita lakukan puji Allah dulu, kemudian selawat pada Nabi, baru kemudian masuk dalam isi doa. Misalnya muji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat Allahumma salli ala Muhammad, terus masuk isi doanya. Adab itu, adab ketiga berdoa. Karena sini setiap doa mahjub, terhalang sampai ada yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sudah dapat bukti bahwasanya orang yang setiap dengar azan dia baca doa itu sudah selawat. Tadi ketika tahiyat juga sudah selawat. Ini juga ketika mau mengawali doa juga sudah solawat. Berarti sudah banyak solawat belum kita kalau satu hari itu baru 3 aktivitas itu. Sudah belum? Sudah. Tanpa kita khususkan kumpul jam sekian solawat bareng-bareng. Tanpa kumpul jam 9 malam solawat bareng sampai jam 3 pagi. Paham ini? Para sahabat gak lakukan kayak gitu. Umar dan yang lainnya, tolong kumpul sahabat yang lainnya, kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpul jam 9 malam ya, nanti sampai jam 3. Ada enggak kayak gitu riwayatnya? Pernah ketemu? Atau saya enggak pernah baca ini? Pernah ketemu enggak di riwayatnya? Enggak perlu kayak begitu. Kita dapati waktu tadi saja itu Masya Allah selawatnya sudah banyak lah itu. Tahiyat tadi kan? Terus doa setelah azan, itu 5 kali itu doa setelah azan. Terus apa lagi tadi? Doa. Doa kita kan banyak tiap hari. Sudah banyak berarti. Terus berikutnya lagi. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling-keliling di bumi yang senantiasa menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, innalillahi malaikatan sayyahin fil ard. Allah itu memiliki malaikat yang keliling di muka bumi, yuballighuni an ummati salama. Dan nanti mereka para malaikat nyampaikan salam untukku dari umatku. Maka tidak perlu ini ustaz mau pergi umroh ya, nanti saya titip salam untuk Kanjeng Nabi. Ini nanti tolong nanti taruh di foto di depan kubur beliau. Enggak perlu. Selawat dari Gunung Kidul aja itu nyampe. Karena ada apa tadi? Malaikat tugasnya keliling di muka bumi untuk menyampaikan salam dari umatnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa titip-titip salam untuk kanjeng Nabi. Jadi jangan buat orang yang umroh tuh repot. Yo ngaji, tolong nanti tiap lima waktu ya, titip salam saya untuk kanjeng Nabi ya. Balas lagi pak, jenengan sholat aja rajin nih, nanti dalam sholat itu baca sholawat, sholawat nyampe loh pak. Ibnu Taimiyah katakan, walaupun engkau itu berada di Andalus sana, Spanyol sana jauh, negeri yang jauh dari Arab sana, sama berarti istilahnya, walaupun kamu ada di Indonesia, di Gunung Kidul, di Warak sekalipun. Dulu gak ada sinyal, sekarang ada sinyal ini. Kemarin kalian pergi ke sini belum ada sinyal kan? Gak lancar kan? Oh, 4G sekarang. Walaupun gak ada sinyal gitu misalnya. Gitu. Sama juga. Ya, buktinya itu bukan nanti selfie depan Ka'bah. Oh, saya sudah titip salam untuk kanjeng Nabi ini. Apa dengan selfie itu? Apa sampai sholat pada Nabi? Enggak. Baca. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyampe. Itu sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang berikutnya di bawahnya. Bersholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan, lebih-lebih di hari Jumat. Membaca sholawat merupakan amalan paling afdol sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Bertawasul dengan sholawat ketika berdoa disyariatkan, karena hal itu termasuk amal soleh. Oleh karena itu boleh kita berdoa, wahai Allah, dengan perantaran sholawatku untuk NabiMu hilangkanlah kesusahanku ini. Semoga Allah memberi sholawat dan keselamatan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Nah, Allahumma bisholati, ya Allah, dengan sholawat, perantaraan sholawatku untuk NabiMu. Itu namanya tawasul. Tawasul dengan bersholawat pada Nabi. Farriz anni kurbati, ya Allah. Ya, selamatkanlah, hilangkanlah kesulitan-kesulitan yang menimpaku. Gitu, nyampe itu. Doanya ini bagus. Berarti kita temukan sholawat dibaca kapan? Coba, satu, nahiyat. Dua, setelah azan. Tiga, doa. Empat, pada hari Jumat. Ya, ini baru sebagian, masih ada yang lainnya lagi. Masih ada yang lainnya lagi tempat-tempat kita bersolawat. Berarti orang yang tidak merayakan maulid Nabi bukan berarti gak pernah baca solawat untuk Nabi. Bahkan mungkin dia lebih rajin. Kala itu tadi cuma solawatnya pas 12 Rabiul awal saja. Kalau ini setiap waktu, tiap hari banyak sekali. Paham ini? Paham gak? Namun nanti sampaikan ke jamaah itu pelan-pelan, nggak keras-keras, nggak usah bawa-bawa dolala-dolala finnar. Iya, ini kan cuma ngaji di sini. Nanti saya ngomong beda lagi kalau di kampung. Halus, ngomongnya di Delingo ya beda, ngomongnya di Rongkop ya nanti beda lagi, Wonosari beda lagi. Kan ini cuma di kandang saya aja, kan berjago kandang. Ya, ada yang mau protes-protes di sini. Kan jago kandang aja. Kadang mau bari. Di bertandang itu. Itu kayak gitu. Ini kalau ke Jakarta ya beda lagi. Jaga image gitu. Jangan bantah-bantah. Nanti saatnya di kandang sendiri baru dilibas semuanya. Siapa suruh ngaji ke DS gitu. Sekarang bertanya. Ini 5 menit aja ya. Apakah salah satu sebab keluarga yang belum diberi daya oleh Allah untuk mengenal sunnah dan manhaj salaf karena dosa dan maksiat yang saya lakukan Ustaz? Bisa jadi. Semua pokoknya berawal dari koreksi diri sendiri. Setelah ini diperbaiki, saya perbaiki diri, hijrah dengan baik, tobat dengan sempurna, baru kemudian perbaiki amalan. Setelah itu sudah masuk lagi pada hal-hal yang lainnya, dakwai pelan-pelan. Siapa yang disebut ahlul bid'ah? Terutama yang disebut ahlul bid'ah itu adalah yang jadi tokohnya, yang menyuarakan gitu. Kalau baru pengikut saja itu gak nyampe dalam istilah ini. Karena ada yang ngikut cuma takut kalau saya gak hadir nanti dimarahin sama Pak Kiai. Saya gak ikut baca, gak ikut berjanjinan, gak ikut apa lagi? Hah? Tahlilan, apa lagi? Wow, nanti saya itu kena marah. Ya sudah, saya akhirnya ikut datang di situ. Beda posisi jenengan itu beda dengan yang jadi tokoh. Ya, kalau tokoh itu nanti marahin yang nggak datang, ya nanti diboikot. Ya, nanti ada hukuman-hukuman sosial yang lainnya. Wah, itu kalau dia meninggal dunia nggak usah aja kita ngurus jenazahnya. Wah, dia maunya itu ketika keluarganya meninggal dunia kok diperlakukan kayak kucing aja kayak gitu. Mau dikubur aja sekalian. Gak mau ditahlilan kan, gak mau di yasinan kan, dan seterusnya. Matinya dikatakan mati kayak apa? Kucing. Coba lihat. Sabar aja kayak begitu. Namun yang jadi ini kalau yang jadi tokoh. Jika kita menzalimi orang kafir, lalu orang kafir itu berdoa, apa Allah akan kabulkan? Bisa jadi setiap orang yang doanya itu, saat dia terzalimi, doanya bisa terkabul. Bukan lihat dari agamanya. Sama seperti orang itu dalam keadaan kepepet sekali, darurat sekali, minta berdoa pada Allah. Kayak tadi orang musyrik itu loh. Saat di tengah lautan, apa tadi? Ketika ombak besar, berdoa pada Allah. Terkabul enggak? Selamat enggak? Selamat. Bukan karena dia itu benar, namun karena memang kondisi daruratnya Allah kabulkan. Jadi terkabulnya doa itu bukan jadi standar, baiknya iman belum tentu. Sampai batas apa kita boleh bergaul dengan pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah, mengingat teman dan keluarga saya masuk dalam golongan, masuk dalam mengamalkan amalan bid'ah. Keluarga didakwahi, jangan dulu dibilang ahlul bid'ah. Waddolalah. Wanar, parah lagi. Sabar hadapi keluarga. Jangan vonis dulu. Namun apa? Dakwai. Waduh, gimana saya mikir keluarga saya dulu ya. Wah, istri saya kok ini cerewet banget ya. Saya nasihati dia ketika pulang. Saya malah takut itu. Saya kan istri tadi ya. Iya, ikatan suami takut istri. Gimana ya istri saya itu kok ngel-ngelan ya. Sampai saya mau tinggal di desa aja kalau kayak gitu. Tiga bulan. Sabar, jangan dulu vonis, pelan-pelan hadapinya. Masya Allah, mantap. Bagaimana kiat untuk menjaga mahanat kita biar tidak bertercampur-campur? Karena lingkungan kami pemahamannya campur-campur. Perkuat ngajinya, ngajinya perkuat lagi dalam masalah akidah. Akidahnya lebih didalami, itu. Bagaimana hubungannya kesyirikan kok bisa menyebabkan peperangan? Bisa. Peperangan musibah. Tsunami juga musibah. Gara-gara kesyirikan bisa terjadi peperangan, gara-gara kesyirikan bisa terjadi tsunami dan yang lainnya. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Kalau dikatakan hadis-hadisnya dhaif. Namun boleh mencintai tanah air, apalagi tanah airnya warganya itu muslim. Ini tadi manhaj pramuka. Di kompleks saya ada dua masjid. Yang terdekat 20 meter manhajnya pramuka, satu RT. Yang satu lagi manhajnya salaf, 200 meter beda RT. Bolehkah saya sholat fardu jamaah di masjid terdekat? Boleh-boleh saja. Yang penting enggak kena pemahamannya gitu. Enggak mesti pindah ke masjid jauh gitu. Di masjid terdekat dulu. Bagaimana sikap kita sebagai seorang istri saat istri mendapatkan taufik hidayah terlebih dahulu sementara suami masih ahlul bid'ah? Ya Allah. Belum mendapatkan taufik dan hidayah suami seorang titik-titik, kemudian apa yang harus kami lakukan? Tolong kami ya Ustaz, jangan dulu memvonis suami ahlil bid'ah. Dakwahi pelan-pelan, tunjukkan akhlak sebagai istri di rumah, tunjukkan akhlak jadi istri yang baik soleha, servisnya bagus di rumah. Suruh istrinya datang makanya biar dengar. Itu perbaiki diri dulu. Setelah itu dakwahi pelan-pelan, ngajak ngaji. Ingat ibu-ibu itu ada yang suaminya dapat hidayah karena ibu itu cerewet di rumah. Dia cerewetin suaminya, terus supaya suaminya tuh ngaji, alhamdulillah ngaji juga ikut. Istrinya duluan yang ngaji, suaminya belum. Banyak kasusnya seperti itu. Ini anak yang kali tadi gini. Punya anak juga kalau gak salah berdua. Oh, ada ibu-ibu dari Surabaya yang masuk ICU ya? Yang kemarin siang masuk ICU rumah sakit di Kalimantan. Oh, ibunya peserta. Mudah-mudahan Allah segera angkat ujiannya. Berkaitan dengan kecintaan atau cara mencintai Allah dan Rasulnya, Ustaz, apakah sunnah memanjangkan jenggot termasuk juga yang tumbuh di pipi dan leher? Jenggot itu jenggot ini. Ini ada tulang di samping telinga. Ini turun ke bawah. Sampai ini, dagu. Ini kumis kan? Di bawah bibir ini apa namanya? Apa namanya? Bulu. Kumis dan ini berarti dan jenggot. Ini dan kumis juga ditumbuhkan berarti. Itu istilah kamu. Ini dan namanya. Dari sini turun nih. Ini masuk. Nah, ini masuk. Dannya juga masuk. Gak tahu istilahnya apa kan, bilang aja dan itu. Apakah dibenarkan seperti membaca Al-Fatihah sebelum memulai kegiatan agar diberikan kelancaran dalam kegiatan atau berdoa bersama-sama dengan baca surat Al-Fatihah? Apa-apa enggak mesti diawali dengan Al-Fatihah atau ditutup dengan Al-Fatihah? Tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan selawat dengan nada seperti lagu Tayo atau Karun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, macam-macam ini model-model selawat ini. Nanti ada dengan nada dangdut, campur sari, nge-rap tadi. Ya, macam-macam aja nih. Zaman semakin rusak. Enggak boleh. Jika di tempat kerja dilarang berjenggot hanya saat sebagai karyawan baru, namun setelah beberapa bulan dibebaskan berjenggot, bolehkah kita mencukur jenggot untuk hal ini? Ya Allah, gantilah pekerjaan orang ini dengan pekerjaan yang lebih baik. Wes niku mawon doane pokoknya mungkin terkabul. Umi Ana mungkin dulu masih percaya dengan jimat dan semacam, sampai-sampai saat ini jimat itu pernah Ana temukan di lemari. Yang ingin Ana tanyakan, apakah dosa Umi Ana bisa terampuni sedangkan beliau sudah meninggal? Yang penting sekarang banyak-banyak doakan beliau. Mudah-mudahan itu karena ketidaktahuan beliau. Bolehkah memperingati Maulid Nabi dengan hanya mengadakan majelis membahas tentang Sirah Nabawi, tidak dengan ritual lainnya? Baiknya tidak diusulkan baik kayak gitu, namun ngaji Sirah Nabawi setiap pekan gitu. Ya, saya punya majelis di sini di Wonosari itu Sirah Nabawi juga, bukan setahun sekali, setiap pekan itu. Sudah sampai pada kisah ya masuk Islamnya Hamzah tadi malam dibahas. Apakah saya juga ikut berdosa apabila ikut membantu perbuatan bid'ah tahlilan oleh keluarga dengan dipaksa karena saya adalah anak bungsu yang belum mempunyai otoritas, namun saya mengingkari perbuatan tersebut? Antum jadi anak berat, apalagi belum bisa dakwai, orang tua enggak mau dengar. Maka saran saya, dakwai pelan-pelan. Kalau memang terpaksa itu diadakan, maka jangan jadi pemain inti. Apa istilahnya kalau bola itu mungut-mungut bola, namanya apa? Anak bawang. Anak bawang. Apa kalau dalam itu dalam? Nah, kayak itulah mungut-mungut bola. Berarti kamu itu mungut, ada yang makan. Itu aja, enggak usah jadi pemain inti dalam. Enggak baca. Jadi pemain belakang. Gitu. Bukan cadangan juga. Ya gitu tadi loh, kalau bola itu lewat gitu dia ambil lagi itu, tahu kan? Itu, ambil aja yang ringan seperti ini karena berat ini. Saya gak bisa bilang kamu harus tinggalkan semua. Kamu di demo sama keluarga nanti. Ini anak saya sudah jadi sesat ini. Gara-gara kemarin ngaji ke warak ini. Padahal saya gak bilang kayak gitu. Ambil yang ringan. Karena gak bisa dihindari kayak begini. Beda kalau jadi kan posisinya. Kalau ada orang yang bisa ngomong langsung gitu. Beda. Mau datang kayak tidak, kayak dia cuek aja. Sudah beritahu kok. Kalau itu sebagai anak yang manut berarti. Dia belum bisa ingkari. Makanya tadi di bagian luar ya, duduk di pawon aja gitu. Kan tuan rumah juga kan? Duduk di dapur aja. Ya. Rebus air kayak gitu. Buat teh, yang penting enggak keluarin rokok aja gitu. Wah, ini pertanyaannya bagus nih, saking Mbah Rois ini. saya sebagai rois pernah dimintai tolong untuk menyembelih seekor kambing. Dia mengatakan tujuannya untuk sedekah dan mohon bantuan doa supaya ya, dan pekerjaannya selamat di laut. Kapal dan pekerjaannya selamat di laut. Tapi kita mendengar di lain waktu ternyata kepala kambing dibuang ke laut. Oh, ini nanti jadi sedekah laut jadi ini. Enggak boleh Mbak Rois bantu walaupun jenengan pakai peci terus potong baca bismillah. Ya, tujuannya tadi ingat, sembelih punya dua kesalahan kalau ini untuk selain Allah. Satu, dilihat dari niat. Niatnya pada selain Allah syirik. Yang kedua, dilihat dari ditujukan kepada siapa. Kalau tujukan kepada cuma acara makan-makan, beda. Namun ditujukan untuk sedekah laut, ya berarti jadi syirik. Maka gak boleh bantu. Terus jadi Mbak Rois gimana? Nolak untuk hal itu. Dan sekaligus didik masyarakatnya biar paham. Ini Mbak Rois gak mau. Nah, ini orang-orang luar yang tahu istilah Mbak Rois itu apa? Gak tahu. Mbak Rois itu yang ngurus ya kegiatan-kegiatan masyarakat, yang mandikan jenazah, ngapani, itu namanya Mbak Rois. Sama dengan kaum kan? Nah, sini disebut Mbak Rois. Ini ada tokoh-tokoh Rois ini semuanya ini ada. Nah, yang sebut-sebut itu ada yang jadi Rois di sini, tokoh penting itu. Itu sudah ngaji alhamdulillah. Jadi mereka ubah itu pelan-pelan. Wah, dulu itu lebih rusak lagi. Ya kan sekarang sudah pelan-pelan tuh Mbak. Ya kan? Nah itu rois juga itu. Luar-luar tuh rois-rois semua yang pada ngaji. Terus paham. Walaupun di demo warga itu. Ada. Kalau yang sepuh-sepuh itu Masya Allah itu. Tokoh-tokoh penting. Jadi kalau di DS itu menerima takmir-takmir untuk belajar. Itu pulang itu mulang itu untuk warga itu loh ya. Mereka yang ngisi kultum, khutbah Jumat, itu lebih kena. Mereka pakai bahasa mereka, masuk ke masyarakatnya sendiri. Kalau mau dakwah itu kayak gitu, tokoh-tokohnya dikumpulin. Ya. Apa disogok toh, Mbak? Disogok apa? Hah? Disogok apa? Apem apa toh? Apem, gue apem. Rokok, disogok rokok. Kalau itu tokoh Muhammadiyah di sini tuh. Belum. Apa PCM apa bagian apa Pak? Tablik. Kalau jenengan juga tak? Wagap se Pak Nardi, Pak Nasir. Tak tablik kok? Tablik kan? Bukan jamaah tablik, bagian tablik kalau di mana? Beda. Orang kurus itu. Pintar ceramah itu. Mau ceramah sama beliau. Punya anak putri juga ya. Nah, mumpung itu ada ibu-ibu biro jodoh di bawah itu yang putri-putri dikati ibu biro jodoh itu nyetor itu. Mas-mas nanti bisa hubungi saya lagi ya. Solusi-solusi. Demikian istirahat dulu ya. Ini selain ini enggak ada acara. Kita juga enggak kasih fasilitas ke pantai. Antum mau bolak-balik di sini enggak mau bersihin lapangan kayak mau ngapain kayak terserah. Malam baru ada acara, maghrib baru keluar makan malam, terus habis isya kumpul ke lapangan untuk DS ceria. Adapun ada malam ini. Terus untuk kegiatan besok pagi mulai jam 5. Nanti bapak-bapak yang enggak nginap, kalau Gunung Kidul kan pulang aja kan? Dicari istri nanti Pak, pulang aja enggak apa-apa. Nanti datang jam 5. 5 ki wis terang, wis padang lho. Ya, jam 5 ngajinya sampai jam 7. Nanti kita siap-siap berangkat ke Rongkop ya, untuk ngaji di sana sekalian piknik. Ya, dengan jamaah yang ada di sini, makanya nanti daftar dulu. Nanti sampai siang di Pantai Widiombo. Makanya sekarang enggak boleh ke pantai dulu. Istirahat dulu biar diforsir untuk besok. Besok mau jungkir balik, mau salto, mau terbang. Terserah jenengan besok. Ya. Ya. Perpus nanti agak sore baru saya buka insyaallah. Namun perpus enggak boleh nyentuh buku Arab. Ya, nyentuh buku Arab nanti kalian jadi sesat malam nanti itu. Enggak paham-paham. Kalau sudah paham enggak apa-apa, namun bukunya jangan disentuh dulu yang Arabnya itu. Saya bingung nanti kalau mau buka referensi karena saya yang tahu letaknya sendiri. Ya sudah apa letaknya kalau bukunya tercecer mana ini? Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia atau buku teknik kimia itu aja baca di atas. Berat tak mojok. Ya itu saja. Ibu-ibu nanti siap-siap. Ya 15 menit lagi kalau mau ikut ke pelayan di Masjid Besar Al-Huda, nanti ada bis yang sudah siap. Namun daftar sesuai yang ikut nanti. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.